Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ashara muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang mubarakah, kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam satu majlis dari majalisul ilmu, majlis-majlis yang senantiasa diincar dan dicari oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia, yakni para malaikatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, demikian juga al-istiqamah, was-sabat, ya, kokoh di atas al-haq, di atas sunnah, di atas tauhid, dan melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, yaitu kita berusaha untuk mengetahui dan mencari sebab-sebab untuk mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia, yang tenteram, nyaman, bukan berarti keluarga yang tidak menghadapi problem dan masalah, ya. Namun yang namanya hidup, ya, terlebih kehidupan rumah tangga, ini pasti mendapati dan menjumpai problem, permasalahan, baik menyangkut intern dalam ruang lingkup dalam rumah tangga itu sendiri, ataupun adanya pengaruh dari orang-orang luar. Dan rumah tangga yang bahagia adalah bagaimana keluarga tersebut, dan tentunya seorang suami sebagai kepala rumah tangga, demikian juga seorang istri sebagai pembantu dari suaminya, pelayan suaminya, dan yang mendidik serta membina putra-putrinya, dituntut untuk mampu menghadapi berbagai macam problem dan masalah sesuai dengan, ya, pemecahan secara syar'i. Bagaimana bermuamalah menghadapi masalah tersebut sesuai dengan syar'i. Inilah, ya, upaya kita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Sehingga seorang suami ketika datang masuk ke dalam rumahnya, masuk dalam keadaan senang, ya. Demikian juga ketika pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya, dia pun pergi dalam keadaan tenang, di mana anggota keluarganya, istri dan anaknya senantiasa menunggu dan menanti kapankah kepulangan dari suaminya ataupun dari ayahnya. Demikian juga ketika suami keluar merasakan ketenangan, ya, tidak diliputi dengan kekhawatiran ketika dia meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Nah, demikian juga seorang istri merasakan ketenteraman ketika ditinggal oleh suaminya, tidak merasakan kekhawatiran, takut, ya, seperti yang dialami oleh sebagian keluarga yang jauh dari hidayah. Suaminya pergi, ya, istrinya kalang kabut, tidak tenang, sampai tidak bisa makan. Demikian juga suaminya ketika pergi meninggalkan rumahnya, tidak tenang, ya, khawatir di pekerjaan atau di lokasi atau di tempat kerjanya, karena meninggalkan istrinya dalam keadaan jauh dari hidayah, ya, takut terjadi apa-apa, ya, takut istrinya terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, demikian juga, ya, anak-anak merasakan kesenangan, ketentraman ketika bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan ayah, demikian pula dengan ibunya. Maka inilah, ya, upaya kita untuk menciptakan, ya, keluarga yang bahagia. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebab yang pertama untuk menciptakan keluarga yang bahagia, yaitu menciptakan suasana ilmu dan iman dan amalan saleh di tengah keluarga. Dan ini tidak mungkin, ya, bisa tercipta dan terwujud tanpa dilandasi dengan ilmu, di mana seorang suami, ya, sebagai kepala rumah tangga, demikian juga, ya, seorang ibu, ya, seorang istri, ini dituntut untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keduanya menjadi teladan sebagai panutan bagi anggota keluarganya. Suami menjadi teladan bagi istri dan anaknya, demikian juga seorang istri, seorang ibu menjadi panutan bagi putra-putrinya. Nah, dan apabila ini telah tercipta, di mana orang tuanya, ayah dan ibunya, suami dan istri telah berusaha untuk saleh, maka insyaallah ta'ala berkah, ya, kebaikan akan turun kepada anaknya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Al-ayah bahwa syurga, ya, yang Allah siapkan bagi ahlu taqwa, orang-orang yang beriman, ini akan dimasuki oleh, ya, orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang saleh dari kerabatnya. Siapa mereka? Dari kalangan ayah-ayahnya, orang tuanya, demikian juga istri-istrinya, ya, dan juga keturunan mereka. Sehingga asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, perjumpaan ataupun pertemuan, ya, seorang suami dengan istrinya, demikian juga dengan putra-putrinya di dunia, ini bisa berlanjut, ya, di akhirah, di dalam jannah, ketika mereka seluruhnya berusaha untuk saleh. Ya, kesalehan seorang anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya, kepada ibu ataupun kepada ayahnya, ketika ayah dan ibunya tidak saleh. Ya. Nah, kapan kesalehan anak ini memberikan manfaat kepada orang tuanya? Ketika orang tuanya saleh. Ya. Ketika orang tuanya mukmin dan ibunya juga mukmin. Nah, maka di sini insyaallah taala kita akan sebutkan sebab yang kedua dari sebab-sebab untuk menciptakan kebahagiaan di sebuah rumah tangga. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, sebab yang berikutnya adalah kata beliau, wa min asbab sa'adatil usar amrun faqadahu al-kathirun fi buyutihim al-yawm ala wa huwa an yuqama fil buyuti dhikrullahi 'azza wa jalla. Bahwa di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, yang ini termasuk perkara yang banyak, ya, hilang, ya, di kebanyakan rumah-rumah kaum muslimin. Ya, pada hari ini ala wa huwa an yuqama fil buyuti dzikrullah azza wa jall. Katakanlah bahwa itu adalah menegakkan di rumah-rumah mereka zikrullah. Zikrullah menciptakan ya dan mengkondisikan rumah kaum muslimin dengan ibadah, dengan zikrullah. Nah, jangan sampai ya, kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, la taj'alu buyutakum qubura, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan ya, ini tempat yang seorang tidak diperbolehkan untuk melakukan amalan ibadah. Ya, karena kuburan bukan tempat ibadah. Nah, membaca Al-Qur'an, ya, salat atau yang lainnya. Ya, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi dari ibadah, sepi dari zikrullah azza wajalla. Sehingga barakallahu fikum, kita sebagai kaum muslimin apabila menginginkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, maka ciptakan ya dan biasakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai rumah kita ya hanyalah ramai ya dengan Al-Qur'an ketika memasuki bulan suci Ramadan, semangat membaca Al-Qur'an. Namun ketika selesai bulan suci Ramadan, selesai juga membaca Al-Qur'annya. Ya, mushaf Al-Qur'an diletakkan di lemari-lemari ya, penuh dengan debu karena tidak pernah tersentuh selama 11 bulan lamanya. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimakumullah, apabila kaum muslimin ya mereka menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi di mana hati-hati kaum muslimin, hati-hati manusia tidak akan merasakan kelapangan ya, ketenangan ya, kecuali dengan solusi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Katailah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tenang ya, menjadi tenteram hati-hati manusia. Ya, karena hati manusia tidak akan merasakan ketentraman, ketenangan kecuali dengan zikrullah. Tanpa ini ya, apapun yang dia miliki ya, apapun yang dia sandang, apapun yang dia banggakan, ini tidak mampu mendatangkan kebahagiaan. Tidak akan mampu untuk mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Ya, selama dia jauh dari zikrullah azza wajal, ya, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya, kita sebagai seorang suami, demikian juga sebagai istri, biasakan ya dalam sehari itu ya sempatkan untuk membaca Al-Qur'an ya di waktu-waktu yang tepat. Ya, misalkan pagi hari ya selesai bangun tidur ya, sebelum menyiapkan kebutuhan yang hendak diberikan kepada suami ataupun kepada anak, maka sempatkan untuk membaca Al-Qur'an misalkan. Ya, baik itu satu halaman ya, 10 menit, 15 menit, tapi rutin setiap hari. Ya, ditetapkan sehingga rumah-rumah kaum muslimin hidup dengan ibadah. Ya, hidup dengan zikrullah. Ya, hidup dengan untayan dan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga kaum muslimin ya bukan hanya semangat untuk mendengarkan orang lain membaca Al-Qur'an, tapi juga bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Ya, berapa besar dan betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan bagi seorang yang merutinkan untuk membaca Al-Qur'an. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf yang dia baca dari ayat-ayat Al-Qur'an itu 10 kebaikan yang dia dapatkan. Ya, terlebih dia membaca sekian ayat, ya, sekian halaman. Sehingga untuk memulai hal ini tentunya diusahakan ya, misalkan sehari ya, setengah halaman atau satu halaman bisa dan mampu ya. Yang jelas amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin ya, senantiasa dikerjakan ya, tanpa terputus. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbud din ila Allahi adwamuha wa in qalla." Bahwa amalan yang paling Allah cintai yang dikerjakan oleh hamba-hambanya oleh kaum muslimin wal muslimat adalah yang terus menerus, adwamuha, continue, ya. Wa in qalla, meskipun sedikit, ya. Terkadang sebagian kaum muslimin, ya, semangat luar biasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan itu bagus, ya, manfaatkan dan mempergunakan waktu yang paling afdal, bulan yang paling afdal dalam setahun, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Namun terkadang, ya, latihan dan kebiasaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu hilang ketika telah melewati satu Syawal, ya, sehingga tanpa terasa 11 bulan dia lewati, ya, tanpa membaca Al-Quran sedikit pun. Allahumma musta'an. Maka ini tentunya, ya, nasihat dari beliau rahimahullah atau hafidhahullah ta'ala untuk menghidupkan rumah-rumah kaum muslimin dengan zikrullah, ya. Demikian juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala, apabila kita sebagai orang tua, ibu ataupun ayah, ya, sebagai suami ataupun istri, ya, senantiasa merutinkan membaca Al-Quran, terlebih disaksikan dan dilihat oleh putra-putri kita, maka insyaallah ta'ala mereka, ya, tanpa disuruh, ya, lambat laun, cepat ataupun lambat, mereka akan terbiasa. Dan mereka juga bersemangat untuk membaca Al-Quran, ya. Kita bisa mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Demikian juga ketika kita memberikan contoh kepada putra-putri kita, sehingga mereka lebih terdorong dan bersemangat untuk membaca Al-Quran, luar biasa. Setiap kalimat, setiap ayat, setiap huruf yang mereka baca, ya, berapa pahala yang akan mengalir kepada kita. Subhanallah, ya, umur yang kita miliki, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya untuk kita kenal dengan hidayah, kenal dengan al-haq, kenal dengan tauhid dan sunnah, kenal dengan Islam yang sahih, Islam yang benar. Ini tentunya, ya, dibandingkan dengan waktu-waktu kita yang dahulu kita lalaikan, yang jauh dari amalan ibadah, dari zikrullah, tentunya sungguh, ya, ironis dan sungguh kita merasa malu, ya, dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian luas dan demikian mulia, sehingga rasanya, ya, malu untuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar sebabkan karena amalan soleh kita yang sedikit, ya, dalam keadaan kita masih bermalas-malasan, ya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki, ya, semangat yang menggebu-gebu untuk beramal soleh. Nah, sehingga tentunya harapan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirah harus diimbangi dengan semangat kita, ya, mengisi dan memanfaatkan waktu-waktu kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, ya, zikir-zikir yang lainnya. Nah, seperti zikir pagi dan sore, ya, biasakan, ya, senantiasa dibaca sebelum terbitnya matahari. Dan ini waktu yang paling afdal untuk dibaca, ya, selesai sholat fajar, sholat subuh, ya, menjelang terbitnya matahari. Demikian juga, ya, nanti ketika sore, ya, membaca zikir sore. Dan waktu yang paling afdal adalah dibaca setelah sholat asar, ya, menjelang maghrib. Ini waktu yang paling afdal. Nah, demikian juga, ya, sempatkan, ya, meskipun 2 rakaat sholat duha. Sholat duha. Nah, dan terkadang, ya, para ummahat, ya, ibu-ibu di rumah disebabkan karena kesibukan yang ada, tambah lagi anggota keluarga, anak yang semakin banyak, ini menjadi fitnah dan ujian, ya, bagi mereka. Demikian pula bagi sang suami, ya, ayah, untuk bagaimana memanfaatkan, ya, waktu-waktu yang mereka miliki untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang tanpa terasa, ya, waktu-waktu pagi yang senantiasa dilewati itu lewat begitu saja, ya. Nah, tambah lagi terkadang tidak sedikit di antara ummahat lupa membaca zikir pagi dan sore, ya, terlebih sholat duha, ya, karena kesibukan yang ada, ya, memasak, mencuci, ya, melayani suami, ya, kemudian mengawasi anak-anak. Nah, belum lagi istirahatnya. Nah, sehingga terkadang, ya, tanpa terasa waktu terlewati begitu saja, ya. Sehingga tentunya, ya, mulai dari sekarang kita mulai semangat untuk berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatul awwabina hina tarmadul fisal, bahwa salatnya ya, ahlu taubah, ya, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hina tarmadul fisal, yaitu ketika anak unta ya, mengalami dan merasakan kepanasan disebabkan cahaya matahari yang sudah mulai terik, sudah mulai memanasi tubuhnya, yaitu maksudnya adalah waktu duha. Ini salat yang afdal dikerjakan di siang hari, yaitu di waktu duha, yaitu salat duha. Nah, demikian juga terkadang banyak ya, dan tidak sedikit dari kalangan ummahat yang terluputkan untuk mengerjakan salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, demikian juga 2 rakaat sebelum subuh. Ini banyak di antara ummahat, di antara ibu-ibu ya, para istri di rumah lupa untuk menjaga salat-salat sunnah rawatib. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yaumihi wa lailatihi bunya lahunna bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan satu rumah di dalam surga untuknya. Ya, maksudnya tatawu'an, yaitu salat sunnah. Ini salat sunnah rawatib. Nah, oleh karena itu Ummu Habibah teladan bagi para sahabiah ya, dan teladan bagi kaum muslimah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummu Habibah ya, Ummul Mukminin, kata beliau, ma tarakuhunna atau wallahi ma taraktuhunna mundu sami'tuhu min Rasulillahi alaihi salatu wassalam, demi Allah, kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib semenjak aku mendengarkannya ya, mendengarkan hadis tersebut dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan semangatnya para sahabat dahulu ya, semangatnya mereka untuk melayani suami ya, melayani putra-putri mereka dan kesibukan mereka di tengah keluarga mereka ya, masak, nyuci ya, dan membersihkan rumah-rumah mereka sehingga bisa nyaman ketika suami datang ya, ketika anak-anak mereka datang ke rumah mereka, maka ini tidak menghalangi mereka untuk menjaga amalan-amalan yang sunnah, ibadah-ibadah yang sangat ditekankan salat sunnah rawatib ya, ini sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib, mendekati wajib, sehingga jangan sampai ya, kita telah sering mendengarkan hadis ini, demikian juga sering kita ya, membaca atau bahkan mungkin menghafal ya, jumlah rakaatnya, namun dari sisi pengalaman ataupun pengamalan ini sangat jauh ya dari apa yang diharapkan. Allahumma musta'an. Sehingga ini apabila kita menginginkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, nah, ketenangan, ketentraman, maka hendaknya kita menghidupkan rumah kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya dengan membaca wirid-wirid yang dianjurkan, bukan hanya dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun juga termasuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghidupkan rumah-rumah kaum muslimin dengan ilmu ya, misalkan ya, sambil memasak ya, maka diputar ya, kajian ya, na'am, ataupun lantunan ayat-ayat Al-Quran yang tentunya kita berusaha untuk ya, mendengarkannya. Nah, sehingga jangan sampai seorang ya, tersibukkan dengan kesibukan sebagai istri ya, sebagai ibu di rumah melayani suami dan anak-anaknya, kemudian lupa ya, sampai-sampai terkadang saking sibuknya dan saking biasanya ya, masaknya, melayani suaminya, bikin kopinya, sampai meladeni putra-putri mereka, ini tanpa diiringi dengan niat ibadah ya, dengan niat ibadah, Sehingga terkadang sebagian ummahat, sebagian ibu-ibu, sebagian istri, ya, ketika melayani suaminya, ketika masak, ketika mencuci, ya, gak ada niatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keliru, ya. Maka tentunya kita berusaha, ya, mempergunakan seluruh kegiatan kita, pelayanan kita terhadap suami kita, pelayanan kita terhadap putra-putri kita, masaknya kita, nyucinya kita, nyetrikanya kita, jemur pakaiannya, semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan apabila seorang wanita, ya, seorang istri, seorang ibu, ya, senantiasa menyadarkan hatinya, ya, senantiasa menyadarkan jiwanya bahwa apa yang dia kerjakan, ya, ini dalam rangka untuk mematuhi suaminya, ya, demikian pula dalam rangka untuk mematuhi dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu apabila seorang wanita di rumahnya senantiasa menjaga sholat-sholat yang fardu, sholat lima waktu, tambah lagi sholat-sholat yang sunnah, demikian juga, ya, berpuasa, ya, tambah lagi pelayanan yang ekstra terhadap suami dan anak-anaknya, demikian juga senantiasa menjaga, ya, rahasia-rahasia suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga amanah untuk menjaga dan memelihara, memperhatikan putra-putrinya, maka luar biasa, ini adalah wanita yang salihah. Tambah lagi semangat mempelajari ilmu agama, dan ini dasarnya, ya, dan ini adalah pondasinya untuk menjadi seorang wanita muslimah yang salihah. Dan apabila wanita yang seperti ini ada, ya, di sebuah rumah tangga, maka ini ketahuilah merupakan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang laki-laki, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah atau dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya'u mata', ya, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah," bahwa sebaik-baik ataupun dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihah, ya, wanita yang salihah. Nah, yaitu wanita, ya, ibu, istri yang senantiasa membantu, menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang istri, seorang ibu, seorang wanita menjadi penghalang nomor satu bagi suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian kondisinya, tidak mungkin akan didapatkan dan diraih kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Ya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, semewah apapun rumah dan kendaraan yang dia miliki, ya, dan setinggi apapun jabatan serta kedudukan yang dia sandang, maka tanpa ini, ya, tidak akan tercipta, tidak akan terwujud kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Dan terkadang, ya, banyak dan tidak sedikit dari kalangan para wanita, para istri ini mengadukan, ya, tentang beberapa kekurangan yang dilakukan oleh suaminya. Sementara sebagian para wanita, ya, para istri, ummahat, ini tidak sedikit pula di antara mereka yang justru menjadi sebab, ya, menjadi sebab retaknya sebuah hubungan suami istri, hubungan rumah tangga. Nah, maka di sini kita akan sebutkan, ya, beberapa hal yang dibenci oleh seorang suami dari istrinya, yang terkadang apabila ini diindahkan, ya, tidak dijauhi oleh seorang istri, seorang ibu, ini menjadikan, ya, retaknya hubungan antara suami dan istri. Di antara, ya, perkara yang dibenci oleh seorang suami dari istrinya adalah sikap, ya, pembangkangan, ya, seorang wanita terhadap suaminya. Demikian juga sikap merasa tinggi, ya, seorang istri terhadap suaminya. Tambah lagi, ya, kondisi sekarang disebabkan karena pergaulan dan lingkungan yang jauh dari, ya, nilai-nilai Islam, sehingga terkadang seorang istri merasa tinggi, merasa lebih dari suaminya sekedar karena dari sisi pendidikan lebih tinggi daripada suaminya. Ya. Dan terkadang sebabnya ya, adalah karena istri merasa memiliki harta yang lebih, ya, tabungan yang lebih daripada suaminya. Atau disebabkan karena istri ini ya, berasal dari keturunan yang terhormat, terpandang dibandingnya dengan suaminya. Akhirnya istrinya semena-mena, ya, merasa lebih tinggi, sombong, ya, daripada suaminya. Nah, sehingga tanpa terasa ketika suaminya menasihati dengan tutur kata yang lembut, yang santun, ya, yang ramah, tanpa ada bentakan, ya, emosi, namun disebabkan karena istri ini merasa tinggi, merasa lebih, akhirnya tanpa terasa dia mengangkat suara, dia membantah, ya, nasihat dari suaminya. Allah musta'an. Sehingga ini diantara sebab yang menjadikan retaknya hubungan suami dan istri, yang menyebabkan suami marah. Demikian juga sebab yang lain adalah ada mustijabatiha da'watahu ilal firash bihujjati ta'am wal aulad, yaitu seorang istri, ya, yang tidak mau memenuhi panggilan suaminya, ya, untuk menuju tempat tidurnya dengan alasan capek, ya, ataupun disebabkan karena letih, lelah mengurusi anak-anak, maka ini hendaknya dihindari, ya. Demikian juga seorang suami memahami kondisi istrinya, namun, ya, di sini yang beliau tekankan adalah bagaimana seorang istri itu bisa, ya, menolak ataupun kalau terpaksa menolak, ya, itu dengan bahasa yang lembut, ya, tidak dengan bantahan, ya, ataupun pengingkaran, tambah lagi memarahi suaminya. Enak saja, ya, taunya, ya, beres, saya capek ngurusi anak, ngurusi, ya, pekerjaan rumah semuanya, nyapu, nyuci, nah, mengeluh, ya. Maka ini juga diantara sebab, ya, kenapa sang suami marah dengan istrinya. Sebab yang ketiga, banyak mengeluh, ya, yaitu banyaknya, ya, para istri, para ibu yang mengeluh terhadap pekerjaan rumahnya. Sedikit banyak cucian, sedikit banyak pekerjaan di rumah, ya, tambah lagi masak, anak-anak yang ribut, ngeluh di hadapan suaminya. Ini dia tersebab kenapa sang suami marah, ya. Maka hendaknya, ya, sang istri itu harus bijak, ya, capek-capek, ya, semuanya capek. Demikian juga letih-letih, ya, semuanya letih, ya, sibuk, semuanya sibuk. Namun tentunya, ya, dari kesibukan, keletihan, kelahan yang kita hadapi, jangan sampai, ya, salah penempatan kemudian menjadi alasan, ya, yang kemudian menjadikan retaknya hubungan antara suami dan istri. Demikian juga dengan tersebab yang lain, ya, yang terkadang menjadikan seorang suami marah, ya, dengan sang istri adalah banyaknya tuntutan, ya, dari sang istri kepada suami. Sudah tahu suaminya pas-pasan, ya. Nah, bukan orang berkecukupan, ya, tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya. Nah, ini istri nggak tahu diri, ya, maunya semuanya dituruti. Sudah tahu permintaan pertama tidak dipenuhi, minta yang kedua. Permintaan yang kedua, tambah lagi yang pertama belum dipenuhi, minta yang ketiga. Terus seperti itu sehingga pusing sang suami. Ya, akhirnya ujung-ujungnya marah, ya. Marah. Kenapa? Ya, ini. Sang istri terlalu banyak menuntut. Terlalu banyak, ya, mengeluh. Ya, tambah lagi merengek-rengek. Nah, meskipun untuk kebutuhan anak-anaknya, putra-putrinya, maka apabila sang suami, ya, kurang menanggapi, tambah lagi, ya, tidak mampu memenuhi apa yang dia minta, maka jangan diminta terus, ya, belum yang pertama minta yang kedua, belum yang kedua minta yang ketiga, dan seterusnya. Maka ini yang terkadang menyebabkan, ya, suasana yang kurang kondusif, kurang nyaman dalam sebuah rumah tangga. ya, sehingga tanpa terasa sang suami mengangkat suara, ya, kamu ini ya taunya enak saja minta uang, minta ini minta itu, capek tahu. Ya, sang istri juga, saya juga capek. Akhirnya sama-sama mengangkat suara, ya, anak yang jadi wasit, nonton, mencontoh ucapan-ucapan yang tanpa terasa terkadang suami mengucapkan dan melontarkan kata-kata yang keras dan kasar, istri juga demikian. Akhirnya anak pun mencontoh, ya, dan dipraktekkan mungkin sama temannya dan mungkin ya bisa dipraktekkan kepada orang tuanya sendiri. Dan ini siapa yang salah? Ya, yang salah keduanya, orang tuanya, suami dan istri, ayah dan ibu. Maka ini ya yang tersebab yang menjadikan ya, suami itu ya, tidak suka ya, dengan istrinya. Banyaknya tuntutan dari seorang istri. Demikian juga di antara sebab yang lain adalah banyak di antara para ummahat, ibu-ibu, para istri yang suka menyebarkan rahasia rumah. Ya. Nah, dan apa yang dihadapi, yang terjadi di sebuah rumah tangga, ya, keluarga A misalkan, maka hendaknya disimpan dan dijaga. Jangan sampai menyebar keluar dari rumah tangga si A. Ya, kecuali ada maslahat. Ya, kecuali ada maslahat. Misalkan terjadi ya, sesuatu problem, muskilah. Ya, maka asalnya tidak boleh disebarkan. Tambah lagi suami enggak suka untuk disebarkan. Ya, tambah lagi ada wasiat, jangan disebarkan ke orang lain misalkan. Ini cukup kita saja yang mengetahuinya. Maka sang istri tentunya amanah, harus menjaganya. Nah, harus menjaganya. Tidak boleh untuk disebarkan. Sehingga apabila disebarkan, tambah lagi suaminya tahu, ya, ini bisa menjadikan pertengkaran, cekcok. Nah, Allah musta'an. Kemudian sebab yang lain adalah banyaknya keluhan dari sang istri terhadap ya, keluarganya. Ya, terkadang tanpa terasa. Ya, apalagi seorang yang tinggal di sebuah lingkungan yang berkumpul semuanya di sana, ayah dan ibunya, orang tuanya. Ya, bapak dan ibunya ngumpul, tambah lagi kakak adiknya, paman, bibinya ngumpul. Maka termasuk perkara yang dibenci ya, oleh seorang suami. Dan ini banyak dikeluhkan ya, oleh mereka adalah terkadang sebagian istri ini banyak mengeluh ya, banyak bercerita ya, tentang suaminya ya, kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada bapaknya, terkadang kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada bibinya, kepada pamannya. Ini ya, tidak diperbolehkan. Nah, seorang istri misalkan mengeluh, ini kalau diketahui suami ini luar biasa marah. Nah, dan tidak sedikit yang bisa jadi yang menyebabkan pertengkaran, percekcokan di sebuah rumah tangga. Nah, ini suaminya ataupun istrinya ini ya, suka ngerumpi, suka cerita ya. Apa yang dia dapatkan dari suaminya itu ya, seakan-akan ya, kerannya tidak memiliki kunci, langsung disampaikan, diceritakan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada kakaknya, kepada bibinya, kepada pamannya. Akhirnya tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya seperti itu. Nah, kemudian sebab yang lain adalah adamur ridha wa taslim bil hukum asy-syar'i fi fasl khilafat wa niza'at, yaitu banyak di antara ummahat, para istri yang tidak mau ridha dan menerima terhadap hukum syar'i untuk memecahkan problem dan masalah yang mereka hadapi dalam tangga. Ya. Nah, dan ini tidak sedikit. Banyak dari kalangan para wanita membenci hukum syar'i. Ya. Ngaji-ngaji, taklim-taklim, ya, hadir, enggak pernah absen. Namun terkadang ketika terjadi khilafat, ya, ketika terjadi perselisihan dengan suaminya, maka ketika suaminya punya ilmu, ya, punya solusi secara syar'i, dipecahkan. Oh, Dek, ya, yang benar, ya, yang saya tahu, ya, yang benar ada seperti ini hukumnya. Ya, maka terkadang seorang wanita tidak mau menerima, ya, nah, protes. Nah, ini juga yang terkadang, dan ini banyak, ya, menyebabkan suami marah, ya, bangkit emosinya, ya, naik pitam, dan bisa jadi terjadi pertengkaran lagi. Ya. Nah, apa sebabnya? Ini sang istri tidak puas, tidak ridha, tidak mau menerima terhadap hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh suaminya. Nah, demikian juga sebab yang lain adalah banyak di antara ummahat, ya, para istri ini suka, ya, masuk, ya, dalam urusan rumah tangga suaminya, ya, ataupun dalam rumah ataupun keluarga suaminya. Ini terkadang tanpa terasa, ya, dan ini banyak terjadi. Sang istri, ya, karena mungkin tinggal bersama mertua, ya, tanpa terasa disebabkan karena kesalahpahaman terjadi pertengkaran, mengangkat suara, ya, cekcok, ya, marah dengan ibunya sang suami di hadapan suaminya. Nah, ini, ya, tanpa terasa, ya, menjadi sebab marahnya sang suami, ya, cekcok. Nah, di hadapan suami. Nah, ini tambah lagi mungkin di antara para ummahat tanpa disadari menjadikan suami marah disebabkan karena memarahi anaknya di hadapan suaminya, ya, suaminya, ya, dimarahi bahkan dipukul, ya, suaminya nonton melihat, ya, terkadang, ya, suami tidak terima, ya, nah, tidak senang dengan perlakuan sang istri, sang ibu dengan anaknya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya cekcok, pertengkaran, ya, marah-marahan antara suami dan istri. Demikian pula sebab yang lainnya. Sebagian ummahat, sebagian istri, sebagian wanita ini sering keluar rumah, ya, tanpa ada hajah, tanpa ada sebab. Ya, sering berkunjung, sering ziarah. Ya, sementara hukum asal wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah para wanita itu tinggal di rumah mereka masing-masing, dan itu hukum asalnya. Tidak boleh keluar kecuali karena ada hajah, ya, misalkan taklim ataupun belanja, dan itu pun terpaksa, ya, tidak ada yang bisa mewakili, ataupun ziarah, ya, karena ada yang sakit menjenguk, ya, berkunjung, tapi jangan setiap hari, ya. Nah, setiap kali suaminya menelpon, ya, Dek, Bu, Mi, sedang di mana? Pasti jawabannya sedang di rumah si fulana. Besoknya lagi sedang di rumah si fulana, fulana, pindah-pindah terus. Yang ini menunjukkan bahwa dia sering keluar rumah. Ya, sementara anak, ya, putra-putrinya terlantar, ya, tidak diketahui rimbanya, entah di mana. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa dia tidak menjaga amanah. Tidak menjaga amanah sebagai seorang ibu. Demikian juga sebab yang lain adalah ifrat fi zinah, berlebih-lebihan di dalam memakai perhiasan. Ya, sebagian suami tidak suka, ya, melihat istrinya, ya, berlebih-lebihan di dalam berhias. Nah, tambah lagi sebagian wanita, ya, apabila hendak keluar itu berhias tidak seperti di rumahnya. Dan ini juga menjadi sebab, ya, suami marah dan tidak terima. Sebagian ummahat, sebagian ibu-ibu, para istri, para wanita, kalau keluar rumah itu berdandannya luar biasa. Semuanya dikenakan seperti akan mengadakan walimah dengan calon suami. Tapi ketika di rumahnya, luar biasa, suaminya hanya diberikan bau bawang, ya, bau minyak goreng, tambah lagi pakaiannya juga apek, ya, karena bekas di dapur, ya. Tapi ketika keluar, luar biasa, semuanya serba wangi, semuanya serba bersih, ya, tambah lagi berhias, ya, Allah musta'an. Terbalik, seharusnya itu ya, diberikan di rumahnya untuk suaminya, ya. Nah, namun ini ya, terkadang tanpa terasa sang istri tidak memperhatikan, ya, kewajibannya untuk melayani suami. Disangka melayani suami itu hanya membuat kopi, memasak makanan, mencuci pakaian, nyetrika, menjemur pakaian, kemudian mengawasi anak-anak. Bukan hanya itu, tapi juga berdandan, bersolek, ya, mempercantik diri di hadapan suaminya. Jangan sampai kalau mau pergi ke pasar, ke toko, ya, ke minimarket atau keluar, itu semuanya nggak ada yang lewat, ya. Nah, dari atas sampai bawah, nah, semuanya serba bersih, ya. Nah, serba diperhatikan, miring sedikit langsung diluruskan, ya. Nah, bajunya kelihatannya agak keriput, ya, dan terlipat-lipat, ya, langsung disetrika, dan seterusnya, ya. Pakainya juga demikian, ya. Sendalnya, sepatunya, diperhatikan semuanya. Tapi giliran di rumah, luar biasa, ya, sehingga menjadikan suami gak betah di rumahnya, ya. Kenapa? Karena suasananya seperti di warung makan, baunya sama kurang lebih, ya. Nah, bau yang tidak sedap, ya, yang tidak menampakkan, ya, pelayanan yang ekstra dari sang istri kepada suaminya. Nah, kemudian di antara sebab yang lain juga yang terkadang menyebabkan seorang suami marah, ya, dengan istrinya, terkadang tanpa terasa sebagian istri, sebagian para wanita itu suka cerita dan memuji, ya, suami orang lain, ya, atau laki-laki lain di hadapan suaminya. Ya, oh, si fulan itu masya Allah kalau sama istrinya, ya, tutur katanya lembut, masya Allah. Ini ngomong di hadapan suaminya, apa yang terjadi? Ya, sebagaimana sang istri, ya, itu nggak suka ketika sang suami cerita tentang si fulanah wanita lain, dipuji-puji di hadapan istrinya. Apa yang terjadi? Oh, si fulanah itu kalau sama suaminya demikian, luar biasa. Ya, cerita di hadapan istrinya, ya, tentunya nggak terima, marah. Ya, maka demikian pula sebaliknya, sang istri jangan sampai, ya, memuji-muji, menceritakan, ya, tentang kondisi suami wanita lain, ya, atau laki-laki lain di hadapan suaminya. Ya, yang ini, ya, menyebabkan retaknya hubungan mereka. Nah, demikian juga di antara sebab yang lain adalah hendaknya seorang istri tidak memberikan sesuatu kepada orang lain apabila itu berasal dari harta suaminya kecuali dengan izin dari suaminya, ya, kecuali dari izin suaminya. Memberikan apa saja, baik itu hadiah ataupun sedekah, apabila itu berasal dari harta suaminya, maka hendaklah meminta izin. Ya, meskipun baik, wah, sodako saja pasti suami saya mau, ridho, suka, ya, nggak mesti, ya, nggak mesti, tapi hendaknya meminta izin, ya, meminta izin. Nah, terkadang, ya, ada sebagian para ummahat, para istri, niatnya bagus, ya, niatnya baik, bersodakoh, namun ternyata dari harta suaminya, tanpa seizin suaminya, akhirnya ketika diketahui oleh suaminya, ya, bukannya suami nggak mau sodakoh, bukannya suami gak mau, ya, membantu orang lain, tapi karena sikap sang istri yang gegabah, lancang, ya, berani untuk mengambil harta suaminya tanpa izin, akhirnya suami marah, ya. Coba kalau minta izin, ya. Nah, ngomong, mas, ya, gimana kalau kita beri ya anak yatim yang di sana itu ya uang sekian ribu misalkan. Nah, ya insyaallah ya, dengan niat yang baik disetujui ataupun tidak, maka ini langkah yang baik ya, sehingga suami pun percaya, oh ternyata istri saya itu bagus, baik ya, semua apa yang hendak dia lakukan terlebih menyangkut ya, milik suaminya itu minta izin, akhirnya percaya, amanah. Tapi beda kalau misalkan seorang istri ya, meskipun dengan niat yang baik tapi mengambil ya, tanpa seizin suaminya, meskipun untuk sedekah ya, sehingga kalau ketahuan ya, sudah enggak percaya lagi suaminya dengan istrinya, sampai dalam hal-hal yang lainnya ya, ketika ditinggal suaminya maka suami pun tidak percaya ya, jangan-jangan istri saya pergi kemana ya, ketika diamanahi ya, untuk menjaga anaknya, suami juga was-was, jangan-jangan istri saya tidak amanah ya, tidak menjaganya. Akhirnya yang terjadi adalah saling ketidakpercayaan, sehingga kalau demikian kondisinya ya bisa jadi pertengkaran, cekcok yang terjadi di rumah tangga tersebut, sehingga akan jauh dari ketentraman, kenyamanan, terlebih kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, yang ya, hidup dengan ibadah ya, yang diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala taufiknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.